Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah, yang diterjemahkan Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita memasuki kitab yang baru lagi, yaitu kitab Mawaqitish Shalah, kitab tentang waktu-waktu sholat, yaitu larangan-larangan yang berhubungan dengan permasalahan sholat. Yang terakhir babnya kita bahas bab nomor 77, dan insyaallah malam hari ini kita masuk bab yang nomor 78. Beliau memberi judul bab ini, qala syaikhul musannif rahimahullahu taala, babu taghlizi tahrimi tarkis salati amdan. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab kerasnya pengharaman meninggalkan salat dengan sengaja. Jadi kerasnya pengharaman meninggalkan sholat dengan sengaja. Beliau bawakan beberapa ayat dan beberapa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti kita bahas panjang lebar tentang hukmu tarikis sholat, hukum orang meninggalkan sholat. Pertama-tama beliau bawakan ayat di dalam surat Maryam 59. Qala ta'ala fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Lalu akan muncul setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu mereka, mereka akan menemui kesesatan. Ada juga yang mengartikan ghayya itu neraka jahannam. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Ini ancaman keras kepada orang-orang yang adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maun ayat 4 sampai ayat 6. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celakalah orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholat mereka, yang mereka itu riya. Jadi celakalah orang sholat yang lalai dari sholat mereka. Lalai dari sholat ini para ulama menerangkan ada tiga macam. Lalai dari sholat ada tiga macam. Yang pertama-tama lalai dari sholat itu mereka mengundur-undurkan waktunya, sehingga mereka sholat di luar waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lalai dari sholat ini pula mereka sholat tapi tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Jadi sholat badannya saja, ruhnya hilang, ruhnya kesana kemari. Kemudian termasuk lalai dari sholat ini pula, dia sholat tapi tata cara sholatnya tidak benar, rukuknya tidak benar, sujudnya tidak benar, dan seterusnya. Lalai dari sholat. Jadi orang sholat tapi celaka. Bagaimana pula orang yang tidak sholat? Logikanya kan gitu kan. Sholat saja, kalau sholatnya tidak benar dia celaka. Bagaimana pula dengan orang yang tidak sholat? Kemudian mereka riya, yaitu ketika sholat mereka itu hanya ingin dilihat orang, didengar orang, dan ingin dipuji orang saja. Kemudian beliau bawakan hadis yang pertama-tama diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkassalah. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi yang membedakan orang beriman dengan orang musyrik dan orang kafir adalah sholat. Sehingga makna hadis ini, kalau orang tidak sholat berarti dia itu kafir. Nanti kita bahas. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya, riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat berarti dia telah kafir. Jelas, lafad-lafadnya itu jelas, gamblang. Kemudian juga salah seorang tabi'in mengatakan, yang bernama Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salah. Bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak melihat satu amalan yang apabila amalan itu ditinggalkan maka orangnya menjadi kafir selain daripada salat. Jadi artinya di sini para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat itu kafir. Ini ijma'us sahabah, kesepakatan para sahabat, konsensus para sahabat. Tidak ada khilaf di kalangan sahabat. Tidak ada yang membedakan. Lihat dulu, dia meninggalkan sholat karena apa? Karena juhudan atau karena takasulan. Kalau karena juhudan mengingkari kewajiban sholat, dia kafir. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas, dia yakin sholat itu wajib, cuma dia malas, maka tidak kafir. Tidak ada ini. Walaupun penulis kitab tersebut, kitab ensiklopedia larangan, Syekh Salim Al-Hilali berpendapat seperti itu. Sementara kalau orang itu yakin sholat wajib, dia tidak sholat, tidak kafir. Itu keyakinan beliau, dan itu keyakinan yang salah. Keyakinan yang menyimpang dari ajaran Al-Quran, As-Sunnah, dan ulama salafus soleh. Beliau mengikuti guru beliau, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang oleh para ulama dikritisi masalah ini. Masalah tidak mengkafirkan orang meninggalkan sholat. Sehingga para ulama mengeluarkan kitab-kitab yang secara khusus bahas hukum tarikis sholat, hukum orang meninggalkan sholat. Mari kita lihat seperti apa kedudukan sholat di dalam Islam. Di samping ayat-ayat dan hadith-hadith yang telah dibaca tadi itu, masih banyak yang lainnya. Di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-shalah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Pokok perkaranya adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah salat. Puncak punuknya yang paling tinggi adalah jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dikatakan sholat adalah tiang agama. Kita kiaskan saja kepada masjid ini. Kalau masjid ini tiangnya dirobohkan, yang terjadi apa? Masjidnya roboh. Demikian pula agama Islam, kalau tanpa sholat agamanya roboh, karena tiangnya putus semuanya, tidak punya tiang. Dan sholat ini adalah perkara yang sangat penting. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah hendak menfardukan sholat lima waktu, langsung memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit yang paling tinggi, ke Sidratul Muntaha. Kemudian barulah Allah berbicara langsung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian difardukan sholat lima waktu dengan cerita yang telah terkenal ketika peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj. Sholat lima waktu dipanggil dulu ke langit Mi'raj. Karena itu para ulama mengatakan sholat juga merupakan Mi'raj ruh, naiknya ruh kita. Kalau kita sholat dengan khusyuk, ruh kita akan naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat yang sahih bahwasanya yang pertama dihisab daripada amal perbuatan kita nanti hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat kita sukses, yang lainnya dianggap sukses. Kalau sholat kita gagal, yang lainnya dianggap gagal. Parameternya adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Yang pertama dihisab daripada amalan seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya baik, seluruh amalnya dianggap baik. Kalau salatnya rusak, seluruh amalnya dianggap rusak. Jadi parameternya itu salat. Karena betul kalau orang itu sholatnya baik, waktunya tepat, khusyuk, tata caranya benar, pasti dia jadi orang baik, pasti. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat nomor 45, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya benar. Sekarang pertanyaannya, banyak orang sholat tapi dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka jangan disalahkan sholatnya. Jangan disalahkan orangnya. Berarti sholatnya masih belum benar. Kalau sholatnya benar, pasti dia jadi orang baik. Kemudian juga untuk menunjukkan betapa pentingnya sholat ini, sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW itu menjelang wafat, sakaratul maut. Yang diwasiatkan apa oleh beliau? As-salah wa ma malakat aymanukum, salat dan budak-budak yang kamu miliki. Perhatikan salatmu dengan baik dan berbuat baiklah kepada budak. Ini lengkap ini. Salat artinya hubungan dengan Allah yang baik, budak artinya hubungan dengan manusia yang baik. Jadi sampai mau wafat, mau meninggal dunia, yang diwasiatkan oleh beliau adalah sholat. Kemudian juga sholat ini anak kecil walaupun belum baligh disuruh sholat. 7 tahun sholat, 10 tahun tidak mau sholat dipukul. Pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak melukai, yang tidak menimbulkan bekas. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Perintahkan anakmu untuk salat ketika umur 7. Pukul untuk salat ketika umur 10. Walaupun belum baligh disuruh salat. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat. 7 tahun suruh salat. 10 tahun enggak mau salat pukul. Pukulan mendidik, bukan di wajah. Tidak melukai, tidak menimbulkan bekas. Kemudian juga bahwasanya orang yang sukses itu diantara sifatnya adalah sholat, khusyuk sholatnya dan menjaga sholatnya. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang tentang resep untuk sukses dunia akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah sukses orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mereka itu khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk dalam salat. Kemudian setelah disebutkan resep-resep yang lainnya, ditutup lagi oleh Allah dengan walladzina hum ala salawatihim yuhafidzun. Mereka menjaga salatnya. Ulaika humul waritsun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka adalah calon-calon penghuni surga Firdaus, kekal di dalamnya. Jadi khusyuk dan menjaga salat. Khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat orang yang salatnya cepat-cepatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irji' fa sholli fa innaka lam tusholli." Ayo kamu salat lagi karena kamu belum salat. Cepat-cepatan, tidak tumaknina. Kemudian juga beliau mengatakan, "Aswa'us sariqah alladhi yasriqu min salatihi." Pencuri yang paling buruk adalah yang mencuri di dalam salatnya. Tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Yang kuru kama yang kurul hurab, mematuk seperti burung gagak mematuk. Cepat-cepatan. Kemudian beliau juga melihat orang yang sholatnya cepat-cepatan seperti itu. Apa kata beliau? Lau mata ala hadza mata ala ghairil millah. Kalau dia mati sholatnya seperti ini, maka dia mati di luar ajaran Islam. Padahal sholat loh dia itu. Kalau dia mati sholatnya seperti itu, dia mati di luar ajaran Islam. Cepat-cepatan sholatnya. Kemudian juga banyak sekali perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita salat, wa aqimis salata li dzikri, aqimus salata wa atuz zakat, dirikan salat, dirikan salat, wastainu bis sabri was salat, dan seterusnya, banyak sekali. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 238 sampai 239. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jagalah semua salat, terutama salatul wusta. Salatul wusta ini banyak pendapat ya. Pendapat yang paling rajih adalah salat asar. Dan hendaklah kamu berdiri di hadapan Allah dengan penuh ketundukan kalau kamu dalam keadaan takut, dalam keadaan perang. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Bayangkan waktu perang, berkecamuk perang, tetap disuruh sholat jamaah. Ada tata cara sholat jamaah ketika perang berkecamuk. Ketika apa? Ketika di medan perang. Kemudian ketika tidak memungkinkan berjamaah, maka tetap sholat sendiri-sendiri, sebisana, sebisanya. Farijalan aurubana, sholat sambil jalan atau sholat sambil nunggang kendaraan. Yang penting jangan sampai meninggalkan sholat. Jangan sampai sholat itu dibiarkan waktunya lewat. Jadi ini menunjukkan pentingnya sholat. Perang berkecamuk itu loh sholat. Sak bisanya. Sambil lari sambil sholat. Sak bisanya pokoknya. Ini semua menunjukkan betapa pentingnya sholat. Kemudian juga karena pentingnya sholat pula, maka para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim alaihi salam, berdoa kepada Allah supaya beliau dan anak cucunya dijadikan istiqomah mengerjakan salat, mendirikan salat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat nomor 40. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa yang penting ya, jangan sampai lupa baca doa ini. Ibrahim ayat 40. Ya Rabb, jadikanlah hamba mendirikan salat dan juga anak cucu hamba. Wahai Rabb kami, kabulkanlah doa kami. Jadi Nabi secara khusus doa supaya beliau oleh Allah dijadikan mendirikan sholat, dan juga anak cucu beliau mendirikan sholat. Jadi sholat ini masalah yang sangat penting. Tadi telah disebutkan hadith-hadithnya, orang meninggalkan sholat itu kafir. Kemudian diperjelas lagi dengan riwayat Imam Ahmad At-Tabrani, Ibnu Hibban, dan sanadnya jayyid. melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari memberikan nasihat. Di antara isi nasihat beliau adalah tentang salat. Mari kita perhatikan bagaimana nasihat beliau tentang salat. Kata beliau, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Orang yang menjaga salatnya, maka salat itu akan menjadi cahaya, menjadi bukti dan memberikan keselamatan untuknya hari kiamat. "Wa man lam yuhafidz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan." Para siapa yang tidak menjaga salatnya, maka salat tidak akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan untuk dia hari kiamat. "Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf." Dan nanti hari kiamat dia dikumpulkan bersama-sama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf, tokoh-tokoh kafir. Berarti apa orang meninggalkan sholat ini? Kalau kumpul Qarun berarti apa? Kalau kumpul Fir'aun berarti apa? Kalau kumpul Haman berarti apa? Kalau kumpul Ubay bin Khalaf berarti apa? Kafir, kufron akbar, mukhrijan anil millah, kafir besar, keluar dari Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensejajarkan orang meninggalkan sholat dengan a'immatul kufur, pemimpin-pemimpin kekafiran. Ini menunjukkan pentingnya sholat. Meninggalkan sholat disejajarkan dengan pemimpin-pemimpin kekafiran, a'immatul kufur, Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Para ulama menerangkan, di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis tadi, kata beliau, "Tarikul muhafadah ala sholat." Orang yang tidak menjaga sholat, tidak menjaga sholatnya, tidak sholat, lalai. "Imma an yushghilahu maluhu au mulkuhu au riyasatuhu au tijaratuhu." Yang menjadikan dia lalai dari sholat karena dia itu sibuk oleh hartanya, atau sibuk oleh kerajaannya, atau sibuk oleh kekuasaannya, atau sibuk oleh perdagangannya. "Faman syaghalahu anha maluhu fahuwa ma'a Qarun." Orang yang meninggalkan sholat karena sibuk ngurusi hartanya, maka dia kumpul Qarun, kumpul Qarun. "Waman syaghalahu anha mulkuhu fahuwa ma'a Fir'aun." Orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan kerajaannya, maka dia kumpul dengan Fir'aun. "Waman syaghalahu anha riyasatuhu wa wizaratuhu fahuwa ma'a Haman." Orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan jabatannya, kementeriannya, maka dia kumpul bersama Haman, menterinya Fir'aun. "Waman syaghalahu anha tijaratuhu fahuwa ma'a Ubayy ibn Khalaf." Orang yang meninggalkan sholat karena sibuk oleh dagangannya, perniagaannya, usahanya, maka dia kumpul bersama Ubay bin Khalaf. Silakan milih, milih yang mana? Milih kumpul Qarun atau Fir'aun atau Haman atau Ubay bin Khalaf. Itu kalau tidak sholat. Kemudian juga para ulama menyebutkan bahwa orang meninggalkan sholat itu kafir adalah ijma'nya para sahabat. Di antara para sahabat yang menyatakan bahwa orang meninggalkan sholat itu kafir tanpa memerinci, apakah meninggalkan karena dia mengingkari kewajiban sholat ataukah karena dia malas-malasan. Karena kalau dia mengingkari kewajiban sholat, walaupun dia sholat kafir, saya dia mengingkari rukun Islam. Di antara sahabat yang mengkafirkan orang yang tidak sholat, baik ingkari sholat atau malas-malasan saja, waqad jaa'a an Umar wa Abdurrahman bin Auf wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Hurairah wa ghairihim min as-sahabah anna man taraka fardha wahida mut'am anna man taraka salata fardhin wahida mut'ammidan hatta yakhruja waqtuha fahuwa kafirun murtad. Bahwasanya orang yang meninggalkan sholat fardu satu saja dengan sengaja sampai keluar dari waktunya, dia kafir, dia murtad. Wala na'lamu li haula'is sahabati mukhalifan. Tidak ada sahabat lain yang berbeda pendapat dengan para sahabat tersebut. Tidak ada beda pendapat. Jadi meninggalkan satu sholat saja dengan sengaja sampai keluar waktunya, kafirun murtad, keluar dari Islam. Terus bagaimana caranya? Caranya tobat, tobat kepada Allah. Jadi orang Islam itu kalau dihukumi kafir murtad itu cukup tobat kepada Allah. Tobat, menyesal, tidak meninggalkan sholat lagi, dan janji tidak akan meninggalkan sholat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah, sudah selesai masuk Islam. Tapi jangan dibuat mainan. Kemudian juga di samping para sahabat yang telah disebutkan itu, para ulama juga menyebutkan ada sebagian sahabat yang lain, termasuk mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya adalah minhum Umar ibn al-Khattab, sahabat Umar ibn al-Khattab, wa Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa Abdullah ibn Abbas, wa Mu'ad ibn Jabal, wa Jabir bin Abdullah, wa Abu Darda, wa ghairuhum minas sahabah, dan para sahabat yang lain. Orang meninggalkan sholat kafir murtad, keluar dari Islam. Kemudian yang selain sahabat juga banyak para ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawih, Abdullah ibn al-Mubarak, Ibrahim an-Nakhai, dan yang lain-lainnya banyak sekali. Jadi ini adalah ijma. Tidak ada di kalangan sahabat itu mengatakan orang meninggalkan sholat itu kalau malas enggak kafir. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat baru kafir. Enggak. Jangankan meninggalkan sholat, zaman sahabat itu kalau orang tidak sholat jamaah tanpa udur dituduh sebagai orang apa? Munafik. Orang laki tidak ke masjid tanpa udur dituduh sebagai orang munafik. Kemudian juga di antara bukti bahwasanya orang meninggalkan sholat itu kafir keluar dari Islam, masalah pemberontakan kepada penguasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan nanti akan muncul penguasa-penguasa yang zalim. Penguasa-penguasa yang zalim. Lalu para sahabat mengatakan afala nunabiduhum bisayf, ya Rasulullah, apakah kita berontak saja mereka dengan pedang? Kemudian beliau mengatakan la illa antaraw kufran bawahan lakum minallahi fihi burhan. Jangan, kecuali kalau kamu melihat kekafiran yang nyata-nyata, kamu punya bukti-bukti dari Allah bahwa mereka telah kafir. Jadi kalau pemerintahan sudah kafir, diberontak boleh. Dengan catatan kita mampu memberontak. Kalau kita belum mampu, tidak. Karena akan timbul kerusakan yang lebih besar lagi. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ma aqamus shalah." Jangan memberontak selama mereka mendirikan salat. Kalau kita gabung hadis ini dengan hadis tadi, jangan kamu memberontak sehingga kamu lihat kekafiran yang nyata-nyata kafir. Kemudian dikatakan di sini jangan kamu memberontak selama mereka masih sholat. Berarti apa? Berarti kalau orang enggak sholat itu adalah kufron bawahan. Berarti kalau orang enggak sholat itu dia kafir nyata-nyata kafirnya. Ini penting masalah sholat ini. Nanti kita lihat konsekuensi daripada jatuhnya hukum kafir bagi orang yang meninggalkan sholat. Ada konsekuensinya, tidak mudah. Karena ketika seseorang itu dihukumi kafir, itu ada konsekuensinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Mereka-mereka yang mengatakan bahwa orang meninggalkan sholat selama dia itu yakin bahwa sholat itu wajib, dia meninggalkan sholat hanya karena malas-malasan saja, itu tidak kafir. Dalil yang mereka bawakan dalil-dalil umum. Dalil-dalil umum bahwa nanti Allah akan mengeluarkan orang dari neraka yang belum beramal sedikit pun, yang mana di hatinya ada iman kecil sekali. Seperti itu. Padahal ini enggak ada, tidak ada keterangan meninggalkan salat, enggak ada. Atau boleh jadi di akhir zaman nanti Orang dah tak kenal solat, tak kenal ajaran Islam apa-apa. Mereka hanya kenal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah ini bisa selamat, karena dia tidak kenal Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah melalui sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, yudrasul Islam kama yudrasu washyutau. Jadi Islam ini ajarannya akan apa namanya? berkurang, usang seperti baju yang usang. Orang melupakan. Sampai nanti akhir zaman orang bakal tidak ngerti ajaran agama sama sekali. Enggak ngerti. Wa tabqa tawaif minan nas asy-syaikh al-kabir wal 'ajuz yaqulun adrakna aba'ana 'ala hadhihi al-kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Yang ada hanya orang-orang tua-tua, kakek-kakek, nenek-nenek, tidak tahu apa-apa. Mereka mengatakan kami mendapati nenek moyang kami dulu mengajarkan kepada kami la ilaha illallah. Itu saja. Sehingga kami ikut-ikutan mengatakan la ilaha illallah. Jadi mereka tidak tahu ajaran Islam apapun. Yang mereka tahu hanya la ilaha illallah. Akhir zaman nanti, bukan sekarang. Kemudian perawi hadis ini qala lahu silat ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma shala wa ma siyam wala nusuk wala sadaqah. Perawi hadis ini namanya Silah, itu bertanya kepada sahabat Hudzaifah, wahai sahabat Hudzaifah, apakah la ilaha illallah itu bermanfaat untuk mereka? Padahal mereka tidak tahu apa itu sholat, tidak tahu apa itu puasa Ramadan, tidak tahu apa itu haji, tidak tahu apa itu zakat, sedekah, tidak tahu apa-apa, la ilaha illallah saja. Apakah mereka akan bisa selamat hanya dengan la ilaha illallah saja, ucapan la ilaha illallah saja? Fa'arada anhu Hudzaifah, thumma raddaha alaihi thalathan, kullu dhalika ya'ridu anhu Hudzaifah, thumma aqbala alaihi fi thalitha. Sahabat Hudzaifah tidak jawab. Kemudian ditanyakan lagi. Sahabat Hudzaifah berpaling tidak jawab. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali, baru sahabat Hudzaifah jawab. Ya Silah, tunjihim minan nar talatan. Wahai Silah, la ilaha illallah akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Sahabat Hudzaifah mengucapkan ini 3 kali. Di sini kita lihat mereka meninggalkan sholat karena apa? Karena apa? Karena sudah tidak tahu ajaran Islam lagi, akhir zaman nanti, tidak tahu apa-apa. Mereka hanya tahu la ilaha illallah, sehingga la ilaha illallah itu bisa menyelamatkan mereka. Ini seperti orang ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu yang tidak tahu ajaran apa-apa, tidak ada nabi, tidak ada rasul. Nah ini mereka tahunya hanya la ilaha illallah. La ilaha illallah menyelamatkan mereka. Tapi bukan keadaan kita sekarang. Kalau kita sekarang di mana-mana pengajian, sholat, zakat, haji, apa namanya, puasa, semuanya diterangkan, jadi tidak ada alasan. Jadi kalau berdalil ini bahwa orang meninggalkan sholat itu tidak kafir, tidak cocok sama sekali. Itu dalil-dalil yang umum. Sementara dalil-dalil yang muhkam, yang jelas, yang pasti, yang gamblang, orang meninggalkan sholat itu kafir. Bukan sekedar kafir kecil, tapi kafir besar. Kufron akbar, mukhrijan anil millah, keluar dari Islam. Kafir. Ini penting loh masalah ini. Bukan masalah kecil. Karena itu ketika seseorang telah dihukumi sebagai orang kafir, maka ada konsekuensinya. Nah, ini perlu konsekuensi ini untuk kita camkan baik-baik. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena kalau kita meninggalkan sholat, konsekuensi ini berlaku untuk kita. Apa konsekuensinya? Syaikhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala menuliskan di dalam kitab kecil beliau yang berjudul Hukmu Tariki Sholat. Setelah beliau jelaskan dalil-dalil tentang kafirnya orang meninggalkan sholat, kemudian beliau bantah yang mengatakan tidak kafir. Beliau bantah dengan ilmiah, mudah, singkat, padat, ringkas. Kemudian beliau jelaskan konsekuensinya. Fima yatarattabu 'alar riddah bitarkis sholah aw ghairi. Konsekuensi orang yang murtad karena meninggalkan sholat dan juga karena murtad-murtad yang lainnya. Ya tarattabu 'ala riddati ahkam dunyawiyah wa ukhrawiyah. Yaitu konsekuensinya ada hukum dunia dan hukum akhirat. Di dunia ini apa konsekuensinya? Awalan minal ahkamid dunyawiyah, hukum dunia. Konsekuensinya di dunia. Yang pertama-tama sukutu wilayatihi, jatuh kewaliannya. Artinya kalau dia adalah seorang bapak, maka dia tidak berhak menikahkan anak perempuannya. Tidak berhak, karena dia kafir. Orang kafir tidak boleh jadi wali orang orang perempuan beriman. Jadi ini penting sekali. Jadi kalau ada bapak-bapak yang tidak sholat, itu nanti kalau anaknya mau nikah, anaknya perempuan, tidak boleh jadi wali, dia kafir. Walinya jatuh. Walinya berpindah kepada wali yang setelahnya, yaitu bapaknya bapak. Kalau ada dan kalau sholat. Kemudian kalau tidak ada, kalau dia adalah seorang janda, janda punya anak, anaknya laki-laki sudah baligh muslim, yang jadi wali adalah anaknya. Kalau dia tidak punya anak, yang jadi wali adalah saudaranya, adiknya atau kakaknya yang laki-laki. Kalau tidak ada juga, yang jadi wali adalah am, paman saudaranya bapak, saudaranya bapak dan seterusnya. Kalau tidak ada wali semuanya atau kafir semuanya, baru walinya itu wali hakim. Wali hakim itu terakhir. Jadi bukan langsung serta-merta bapaknya kafir diambil nikah sendiri, tidak. Masih ada tingkatan-tingkatan wali. Dan terakhir baru wali hakim. Jadi kewaliannya jatuh. Kewaliannya jatuh. Kemudian konsekuensi yang kedua di dunia. Sukutu irtihi min aqaribihi. Warisannya jatuh dari kerabatnya. Jadi dia tidak dapat warisan dari keluarganya yang Islam. Karena tidak ada saling waris-mewaris antara orang Islam dengan orang kafir. La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Jadi kalau yang tidak sholat itu anaknya, nanti kalau bapaknya mati dia tidak dapat warisan karena dia kafir. Kemudian konsekuensi yang ketiga, tahrimu dukhulihi Makkah wa haramiha. Haram masuk Makkah dan tanah suci. Karena dia kafir, enggak boleh masuk Makkah. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim. Orang musyrik itu najis, enggak boleh masuk tanah suci. Kemudian konsekuensi yang keempat, konsekuensi duniawi. Tahrimu ma dzakahu min bahimatil an'am. Sembelihannya tidak sah. Jadi kalau orang tidak sholat menyembelih, sembelihannya menjadi bangkai. Sembelihannya orang tidak sholat itu bangkai. Tidak boleh kita makan sembelihannya orang tidak sholat. Kemudian yang kelima, konsekuensinya tahrimu shalah alaihi ba'da mautih wa tahrimu du'a lahu bil maghfirah war rahmah. Kita haram menyolati jenazahnya. Jadi kalau dia mati tidak boleh kita nyolati, haram kita nyolati dia. Soalnya dia orang kafir. Kita juga tidak boleh mendoakan rahmat untuk dia, mendoakan ampun untuk dia, tidak boleh, dia orang kafir. Walaupun bapaknya sendiri, walaupun ibunya sendiri, walaupun kakeknya sendiri, walaupun neneknya sendiri. Ini agama, kita bicara hukum bukan bicara perasaan. Kemudian Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Jangan kamu menyolati mereka kalau mati, jangan ngubur ke kuburannya. Kemudian juga di dalam At-Taubah 113-114, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nabi dan orang beriman tidak boleh memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun kerabatnya sendiri. Kalau dia mati dalam keadaan musyrik kafir, karena dia adalah ahli neraka. Kemudian juga diantara konsekuensi duniawinya yang keberapa? Yang keenam, tahrimu nikahihi almar'ah almuslimah, haram nikah dengan perempuan muslimah. Nah ini penting sekali. Jadi orang laki-laki tidak sholat, tidak boleh nikah dengan perempuan muslimah. Bagaimana kalau sudah menikah? Sudah menikah, sudah berumah tangga, ternyata suaminya tidak sholat. Bagaimana solusinya? Solusinya harus cerai. Harus cerai. Karena suaminya kafir. Kalau tidak mau cerai, suaminya disuruh sholat. Kalau kamu tidak mau cerai, kamu sholat. Berarti kamu tobat kepada Allah, kita tidak cerai. Kalau kamu tidak sholat, harus pisah. Karena kamu kafir. Seorang perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Bahkan para ulama memerinci di dalam kitab-kitab fikih hukum orang yang sudah menikah dalam keadaan Islam, lalu tengah-tengah pernikahan salah satunya murtad, harus pisah. Kalau dia tidak pisah, tetap nikah, berarti hubungannya zina. Dan anak-anak yang lahir setelah murtadnya suami itu adalah anak-anak hasil zina. Jadi masalahnya ini bukan sepele, masalah sholat ini besar. Kalau gitu berat, tidak berat. Kamu sholat, selesai, gitu aja. Lo kamu tidak mau sholat, tidak mau dikafirkan, repot kamu ini. Kalau kamu tidak mau cerai, sholat. Tidak, saya tidak mau sholat, ya cerai. Tidak, saya tidak mau cerai, sholat. Repot, tidak mau. Ngotot tidak mau sholat, tapi juga tidak mau cerai. Jadi kalau sudah terjadi pernikahannya itu, sudah terjadi pernikahannya cerai. Kalau diteruskan, maka hubungannya adalah zina. Dan anak-anak yang lahir setelah itu adalah anak-anak hasil zina. Cara syar'i, walaupun secara biologis itu adalah bapaknya, cara syar'i bukan bapaknya. Karena nikahnya sudah pis, sudah fasah, sudah batal nikahnya otomatis. Dengan kafirnya salah satu pasangan itu. Kemudian hukum di akhirat bagi orang yang murtad, termasuk orang yang tidak sholat tadi itu, nanti oleh malaikat akan dipukuli wajahnya dan punggungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal 50-51. Walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wadhuku adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Dan jikalau kamu melihat ketika para malaikat mewafatkan orang kafir, apa yang terjadi? Malaikat memukuli wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka, dipukuli malaikat. Seraya malaikat mengatakan, rasakan azab yang membakar kamu. Ini adalah berkat perbuatanmu dan Allah tidak akan mendolimi hambanya. Termasuk orang tidak sholat kafir. Kemudian konsekuensi di akhirat nanti pula, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Bukan kumpul orang Islam, kumpul orang kafir, orang musyrik. Sebagaimana firman Allah di dalam surat As-Saffat 22-23. Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Jadi kiringlah orang-orang dolim, orang-orang kafir bersama kelompoknya, pasangan-pasangannya. Kemudian konsekuensi di akhirat pula yang ketiga, al-khulud finnar abadal abidin, di neraka kekal selama-lamanya. Karena dia mati dalam keadaan kafir. Inna allaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum finnar yakulun ya laytana ata'na allaha wa ata'na rasula. Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan Allah menyediakan untuk mereka neraka sa'ir, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada penolong dan tidak ada pembantu bagi mereka. Wajah mereka dibolak-balikkan di neraka. Mereka mengatakan, aduhai, kami menyesal. Sekiranya kami dulu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Menyesal, tidak ada gunanya. Terlambat. Kalau menyesal itu sekarang. Jadi alhamdulillah, pintu taubat masih terbuka. Alhamdulillah. Pintu taubat selalu dibuka oleh Allah selama roh kita belum berada di kerongkongan. Selama matahari belum terbit dari barat, silakan taubat taubatan nasuha. Dengan tiga syarat taubat, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan ngulangi selama-lamanya. Kalau ada hubungan dengan orang lain, selesaikan urusannya. Alhamdulillah. Allah memuji orang-orang yang bertaubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman taba wa amana wa 'amila 'amalan shaliha, fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat, wa kana Allahu ghafurur rahima." Orang yang taubat, beriman dan beramal soleh, maka Allah mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba wa amila shaliha fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Orang yang taubat dan beramal soleh, maka berarti dia taubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya al-akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ولا تجعلنا تاركين للصلاة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.